Mitra bisnis, permasalahan yang menimpa Yunani telah mengakibatkan guncangan keuangan global. Yunani terancam bangkrut karena berpotensi gagal bayar hutang-hutangnya. Tentunya, apa yang saat ini terjadi pada Yunani bisa menjadi pelajaran berharga buat Indonesia, khususnya dalam menangani anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Terlebih jika kita melihat posisi hutang Indonesia yang saat ini terus meningkat dengan posisi hutang luar negeri yang tidak bisa dibilang kecil, karena hingga triwulan pertama tahun ini saja sudah mencapai 298,1 miliar dolar Amerika. Banyak orang kemudian menebak-nebak apakah mungkin Indonesia akan bernasib sama dengan Yunani. Baik mitra bisnis, untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, kita akan berbincang dengan ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukyadi. Pak Cuk, melihat posisi hutang kita yang terus meningkat, apakah mungkin kita juga akan mengalami gagal bayar seperti yang saat ini dialami Yunani, Pak? Tak mungkin ya. Jadi kalau Indonesia sampai nggak mampu bayar hutang jatuh tempo, waduh, udah akan gonjang-ganjing, Mbak. Itu pasar pasti sudah mereaksi keras. Seperti Yunani kan sudah sejak 4 tahun yang lampau sebenarnya gonjang-ganjingnya itu. Jadi saya yakin bahwa dengan segala pressure yang ada pada negeri kita, saya kira kok belum seburuk itulah kondisi kita. Karena defisit fiskal kita juga masih sekitar 2%. 2% pun juga baru 2-3 tahun ini kan gitu. Belumnya kan kita di antara 1 sampai 1,5% itu. Dan selama ini saya kira kok kita cukup rapi ya dalam manajemen pembayaran utang. Tapi Pak Cu, setelah melihat nilai tukar yang terus melemah, kemudian banyaknya tekanan ekonomi yang terjadi sekarang ini, banyak juga pengamat yang mengkhawatirkan Indonesia bisa juga mengalami gagal bayar. Nah, bagaimana menurut Anda Pak Cu? Pengamat ekonomi kadang-kadang kalau tidak hati-hati ya kadang-kadang bisa ngaco gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana reaksi pasar. Jadi kalau sampai kita ini gagal bayar, itu rupiah langsung anjlok. Kita ini kan masalahnya rupiah ini ya melemah memang ya. Melemahnya itu ya memang menurut saya adalah suatu hal yang wajar gitu. Karena secara struktural ya, ekonomi kita kan memang kalah perkasa dibandingkan dengan ekonomi Amerika. Jadi secara gradual kalau kita tidak membenahi produktivitas, tidak membenahi komitmen kita untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, lebih hemat ya, tentu nilai tukar rupiah itu akan terus melorot, tapi tidak akan melorot dengan yang anjlok begitu. Berita itu kalau pasar tahu sebelumnya sudah direaksi, dengan keras itu Mas. Jadi demikian kalau masalah itu ya. Dan ada juga yang berpendapat jika hutang lama yang jatuh tempo di tahun 2015 ini memang agak berat. Apakah memang benar demikian Pak? Inilah, jadi Anda tahu kan pasar lebih pintar dari kita, nggak usah disuruh langsung bereaksi dia. Jadi kalau Indonesia mulai bayar, mereka pasti akan yakin bahwa hutang yang lain juga akan mempunyai masalah yang lain ya, sehingga tentu reaksinya besar sekali. Dan pasar nggak usah disuruh, pasti akan bereaksi. Misalnya ada yang mau melarikan diri dari Indonesia, misalnya cepat-cepat cabut, itu dengan sendirinya akan terjadi. Jadi ini saya kira kita ini orang-orang bisnis itu ya kita lihat pasar aja. Jadi kalau saya melihat begini, kita sebenarnya Jokowi ini satu hal aja ya. Jokowi ini orangnya masih dianggap jujur, tidak macam-macam. Tapi satu hal yang saya selalu saya katakan, jangan beliau itu sampai kejebak pada pengambilan keputusan atau membuat manuver politik ya, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu aja. Demikian ekonom Universitas Erlangga Cuk Sukyadi. Saya Eva Yolanda.